بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فاصبر على ما يقولون. Telah disampaikan bahwa ini untuk menghibur Nabi alaihissalam menghadapi ucapan-ucapan kufar Quraisy yang menyakitkan terhadap Nabi alaihissalam. Maka bersabarlah kamu atas ucapan mereka, apa yang mereka ucapkan. Wasabbih بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأدبار السجود. Dan sabarkan diri dengan, yani sibukkan diri dengan menaati Rabbmu dengan bertasbih tahmid sebelum terbit matahari, yaitu di waktu subuh, dan sebelum terbenam matahari, yaitu di waktu asar. Wa minal laili fasabbihhu, dan juga bertasbihlah di malam hari. Wa adbara sujud, dan di belakang-belakang sujud, yakni salat. Adbar penghujung di sini maksudnya di belakang. Sujud ya disampaikan. Ya, sujud adalah salat, yakni di belakang, ya, di belakang salat yang dikerjakan. Telah disampaikan adanya perbedaan pendapat di antara ulama dalam menafsirkan perintah tasbih dan tahmid. Apakah perintah tasbih tahmid adalah perintah zikir mujarrad, ya, yaitu perintah zikir semata, bertasbih, bertahmid, bukan dalam sholat. Ini perintah untuk bertasbih, bertahmid, berzikir, mensucikan Allah, memuji Allah di waktu-waktu yang disebutkan itu, ya. Dan diantara yang memilih itu semua adalah As-Sa'di rahimahullah. As-Sa'di rahimahullah. Bahwa perintah tasbih tahmid pada ayat-ayat ini, yakni menaati Allah dengan berzikir, bertasbih, bertahmid di waktu-waktu tersebut. Ya, berapa waktu itu? Pertama, qabla thulu'i syams, waktu subuh sebelum terbit matahari. Waktu yang kedua, yaitu qabla al-ghurub, sebelum terbenam, yaitu di waktu asar. Waktu yang ketiga, min al-lail, di waktu malam. Ya. Dan waktu yang keempat, adbar sujud, ay adbar salawat, di belakang salat yang telah dikerjakan. Ya. Sebagaimana itu bisa didapati di tafsir As-Sa'di rahimahullah. Asy-Syaukani juga kami nukil, termasuk yang memilih perintah tasbih pada فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه. Tiga waktu ini juga Asy-Syaukani menafsirkannya dengan tasbih tahmid, yakni zikir. Ya. Sementara itu ahli tafsir yang lainnya menafsirkan dengan tasbih tahmid dalam salat. Ya, dan ini telah dinukil ada dua versi. Versi Ibnu Katsir bahwa ini sebelum Mi'raj, sebelum salat lima waktu, Nabi alaihissalam diperintah untuk salat subuh dan salat asar. Hanya dua itu. Nah, wa minal laili fasabbihhu, di malam hari bertasbih dalam salat, yaitu tahajud, salat tahajud qiyamul lail. Ini versi Ibnu Katsir. Ahli tafsir yang lainnya, dan itu yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, menafsirkan ini perintah salat ya dari salat lima waktu. Jadi ayat ini setelah Mi'raj, setelah difardukannya salat lima waktu pada malam Mi'raj. Jadi perintah salat subuh yang batasnya sebelum terbit matahari, dan perintah salat asar yang batasnya sebelum terbenam matahari, itu dua salat dari rangkaian lima salat yang difardukan. Wa minal laili fasabbihhu, dan di malam hari ya bertasbihlah dalam salat, yaitu salat maghrib dan salat isya. Ya, salat maghrib dan salat isya. Dan masuk pula menurut Ibnu Utsaimin, masuk pula dalam makna ayat wa minal laili fasabbihhu, dan bertasbihlah di malam hari, selain salat maghrib salat isya, masuk pula pada makna ayat salat tahajud. Salat tahajud ya juga masuk dalam makna ayat. Kemudian wa adbar as-sujud, ada dua tafsir di kalangan ahli tafsir ya. Ada yang mengartikan adbar as-sujud seperti yang telah dinukil tadi, yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah. Tasbih, zikir, tasbih adbar as-salawat di belakang salat-salat yang telah dikerjakan. Nah, dan ini salah satu tafsir yang datang dalam menafsirkan ayat ini. Tasbih yang dimaksud di sini yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tasbih, tahmid, takbir, yakni zikir khusus yang disyariatkan, ditekuni, dibaca usai salat. Adbar sujud yakni di belakang salat, salat fardu, di belakang salat-salat wajib. Zikir tasbih yang dimaksud adalah zikir salat di belakang salat-salat fardu. Zikir khusus yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, di antaranya karena ada beberapa sifat yang datang, di antaranya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, atau Allahu akbarnya 34 kali, dan sifat-sifat yang lainnya. Baik, tafsir yang kedua, tasbih yang dimaksud di sini adalah salat, dan salat yang dimaksud adalah salawat an-nawafil allati tusalla ba'da as-salawat. Salat-salat nafilah, salat-salat nafilah, salat-salat sunnah yang dikerjakan setelah mengerjakan salat-salat fardu. Karatibati al-duhri ba'daha ratibati al-maghrib ba'daha ratibati al-isya ba'daha. Ya, salat sunnah ratibah setelah duhur, ratibah setelah maghrib, ratibah setelah isya. Nah, dua tafsir. Ada dua pendapat antara yang pertama dan yang kedua. Ya, Ada kemungkinan yang pertama, tasbih khusus yaitu zikir setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, akbar, dengan sifat-sifatnya. Tasbih yang kedua, sholat-sholat nafilah, rawatib, sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah rawatib, seperti dua rakaat setelah maghrib, ya, dan yang lainnya. Tayyib, kata Ibn Utsaimin dalam tafsirnya, walau qila bihadha wa hadha lakana lahu wajhun. Walau qila bihadha wa hadha lakana lahu wajhun. Seandainya dikatakan ya bahwa makna ayat ini adalah tafsir yang pertama, tafsir yang kedua, yakni dua-duanya masuk dalam makna ayat, ya, lakana lahu wajhun, maka ini memiliki sisi kekuatan. Seandainya ada dari kalangan ahli tafsir yang mengatakan, ya, makna ayat ini mencakup dua pendapat tersebut, dua-duanya termasuk dalam makna ayat, maka kuat pendapat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. Ini tafsir ayat ini, ya, juga ada muskilah, ya, ini agak sulit memahaminya, ya, dari sisi istami, artinya dengarkanlah, simaklah. Yauma yunadi, hari yunadil munadi, memanggil, ya, al munadi, ada yang memanggil, memanggil sang pemanggil. Nah, yaum, hari, hari itu bukan sesuatu yang didengar, bukan sesuatu yang bisa disimak. Nah, muskilah kan bagi yang paham bahasa Arab, ya, ketika mencoba mendalami ayat ini akan merasakan kesulitan tersebut. Istami', istami' artinya apa? Istami', simaklah, dengarkanlah. Ya, simaklah dengan pendengaran, dengarkan. Yauma, hari. Hari itu bukan sesuatu yang bisa disimak. Bagaimana caranya menyimak hari? Bukan suara kan? Hari itu adalah dzarf zaman. Ya, dzarfu zaman. Nah, waktu yang di waktu itu, ya, ada peristiwa yang terjadi. Nah, jadi perintah istami', dengarkanlah, simaklah, ini bagaimana maksudnya? Nah, maka dapati Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir dan juga ada dalam tafsir ini semakna yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Zadul Masir Ibnu Jauzi, maknanya, ya, secara makna adalah istami' ya Muhammad ma yuha ilaik khabar hadith yaum yunadi al-munadi. Dengarkan, simak, wahai Muhammad, Nabi, Nabi Muhammad SAW, apa yang akan diwahyukan kepadamu. Wahyu itu adalah berita tentang peristiwa di hari kiamat, di hari ada satu malaikat yang menyeru, memanggil dengan keras, memakanin qarib, dari tempat yang dekat dari makhluk dan terdengar oleh semua makhluk tanpa kecuali. Nah, jadi itu diantara yang ana dapatkan dari Syaukani dan Fathul Qadir, semakna dengan itu disebutkan dalam Zadul Masir oleh Ibnu Jauzi. Jadi istami' ya Muhammad, khitab ketujuh kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. dengarkanlah, simaklah wahai Muhammad Nabi Alaihissalam, apa yang akan diwahyukan kepadamu, yaitu berita, ya, peristiwa di hari kiamat. Apa itu wahyu tersebut, berita tentang hari kiamat tersebut? Yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ya. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan ai intadhib li hadha an-nida alladhi yakunu 'inda an-nafkhi fi as-sur wa hashr an-nas. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Utsaimin mengatakan intadhib, tunggulah. Li hadha an-nida, tunggulah datangnya seruan ini, panggilan ini. Panggilan itu ya, yang akan terjadi saat ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil pada tiupan yang kedua, dan saat manusia dikumpulkan, ya, dibangkitkan dari kuburan, dikumpulkan di padang mahsyar. Istimewa, tunggu, ya, tunggu sampai, ya, engkau mendengar panggilan ini. Nah, gitu Ibnu Utsaimin mengartikannya. Tunggulah, engkau akan mendengar itu. Intadhir hadzan nida, tunggu. Saat itu tiba, engkau pasti akan mendengar panggilan itu. Panggilan itu adalah panggilan yauma yunadil munadi min makanin qarib, panggilan di hari, ya, kiamat, di hari kiamat, yaitu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, ya, dan hari kiamat juga ruh-ruh, ya, yang berterbangan, datang berterbangan antara langit dan bumi, masuk ke kuburan, ya, masuk ke jasad-jasad, setelah jasad-jasad itu tumbuh kembali, ya, terbentuk kembali utuh seperti awalnya, ruh itu masuk dan bangkit hidup kembali keluar dari kuburan, dan malaikat memanggil untuk berkumpul di padang mahsyar untuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, yang jelas dengan ini bisa terpahami maksud daripada ayat. Di yauma, hari, yunadil munadi, memanggil, menyeru, al munadi, ya, satu malaikat. Ada yang menafsirkan malaikat yang memanggil itu adalah Israfil. Ada yang menafsirkan bahwa yang memanggil itu adalah malaikat Israfil. Memanggil untuk berkumpul di padang mahsyar. Saat ditiupnya rangkaian kala tiupan yang kedua tadi yang diceritakan itu. Ya. Dan ada yang menafsirkan yang memanggil itu Jibril. Wallahu a'lam persisnya. Ada yang menafsirkan bahwa yang memanggil itu adalah Jibril. Memanggil untuk berkumpul di padang mahsyar. Min makanin qarib. Dari makan, dari tempat yang qarib, yang dekat. Dari tempat yang dekat. Tempat yang dekat artinya, ya, dekat dari makhluk. Sehingga suara itu terdengar di mana-mana, terdengar oleh seluruh makhluk tanpa kecuali, semua mendengar panggilan itu, panggilan untuk berkumpul di padang mahsyar. Ya, jadi kita coba simpulkan kembali, ya, jadi istami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ada yang mengartikan istami' Artinya, simaklah wahai Muhammad, ya, apa yang akan diwahyukan kepadamu, berita tentang hari kiamat. Ada yang mengartikan istami', seperti Al-Qaymin, intadir, tunggulah, ya, hari itu, di hari itu mesti kamu akan mendengar panggilan itu. Kemudian nida al-munadi, yang dimaksud di sini, yawma yunadi al-munadi, ketika ada satu malaikat, al-munadi di sini satu malaikat, yunadi, memanggil, menyeru dengan suara yang keras, yang didengar oleh seluruh makhluk. Itu salah satu tafsir. Ya, ada yang mengatakan itu malaikat Israfil, ada yang mengatakan itu malaikat Jibril, memanggil seluruh makhluk untuk datang berkumpul di padang mahsyar. Ada juga yang menafsirkan nida yang dimaksud di sini, ya, malaikat memanggil itu maksudnya adalah suara tiupan sangkakala, suara tiupan sangkakala yang ditiup oleh Israfil, tiupan yang kedua. Nah, suara tiupannya itu yang membangkitkan seluruh makhluk, itu yang dimaksud dengan munadi, nida al-munadi di sini. Jadi ada yang mengartikan bahwa selain suara tiupan itu memang ada panggilan. Bisa difahami? Nah, jadi ada yang menafsirkan yunadil munadi, memang ada satu malaikat yang memanggil. Dan panggilan itu ketika ditiupnya sangkakala yang kedua. Nah, di hari kebangkitan. Dari kiamat. Nah, ketika malaikat Israfil telah meniup dalam sangkakala, ruh masuk kembali ke dalam jasad. Bangkit kembali keluar dari kuburan. Ada yang memanggil. Ya, memanggil semua makhluk untuk berkumpul ke padang mahsyar. Siapa yang memanggil? Ada yang mengatakan Israfil sendiri. Ya. Ada yang mengatakan Jibril. Wallahu a'lam persisnya. Min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Dekat dari seluruh makhluk. Ya, suara itu terdengar oleh semuanya. Nah, dekat dalam makna suara itu sampai kepada seluruh makhluk. Nah, ada riwayat, wallahu a'lam. Ya, ada riwayat disebutkan dalam tafsir-tafsir, ya, dari kota ada. Nah, bahwa malaikat itu memanggil dari Sakhrah Baitul Maqdis. Dari Sakhrah Baitul Maqdis. Ya, dari Sakhrah, batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Karena itu adalah Ardul Mahsyar. Nah, itu Baitul Maqdis di sana di Palestina, negeri Syam. Itu adalah bumi tempat, ya, dikumpulkannya manusia di hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, ini bukan dari Rasulullah SAW, tapi ada riwayat seperti itu dari diriwayatkan dari sebagian salaf dari Qatadah, ya, dinukil dalam kitab-kitab tafsir. Nah, kemudian yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Hari jadi terulang ini. Yauma yunadil munadi makanin qarib, terulang yauma, di hari yasma'una, mereka semua makhluk mendengar as-sayhata, suara keras. bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Bilhaq, bukan dusta, tetapi benar adanya. Yaitu kebangkitan manusia kembali keluar dari kuburnya, kuburan mereka, dari kuburan masing-masing. Yaitu pada tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, sebagaimana telah dijelaskan dari ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك itulah يوم الخروج, hari keluarnya makhluk dari kuburan-kuburan mereka, hidup kembali, bangkit kembali untuk berkumpul di padang mahsyar. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Inna, sesungguhnya kami. Ya, inna asalnya innana, inna sesungguhnya na kami, kemudian ditakkid kembali dhamirna dengan nahnu. Innana nahnu. Ya, inna masuk ke dhamirna. Ya, kemudian diirgham, dilebur. Ya, jadi satu menjadi inna. Sesungguhnya kami. Ya, di situ sudah ada dhamirna setelah inna. Kemudian ditakkid dhamirna tersebut dengan nahnu. Sesungguhnya kami. Nuhyi. Kami yang menghidupkan. Kami yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada makhluk-makhluk itu. Ya. Tadinya tidak disebut dalam kehidupan, lam yakun syai'an madhkura. Bukan sesuatu yang disebut. Karena ma'dum, adam, tidak ada. Bukan sesuatu yang berwujud. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi suatu makhluk yang berwujud dan hidup. Ya. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Begitu pula jin. Wa numit, dan kami yang mematikan manusia dan jin itu dengan cara dicabut ruh dari jasadnya, keluar ruh dari jasadnya jadi mati. Wa ilainal masir, dan hanya kepada kami akan kembali. Hanya kepada kami akan kembali. Menghadap kembali. Dengan dihidupkan kembali. Setelah dimatikan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah mati, terkubur, menunggu sampai hari kiamat. Diawali dengan tiupan an-nafkhatul ula fis sur. Tiupan yang pertama dalam sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini yang mematikan seluruh makhluk. Ya. Kemudian an-nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua juga oleh malaikat Israfil berdasarkan ijma' bahwa yang meniup as-sur sangkakala dalam malaikat Israfil. Meniup yang kedua kalinya di hari kebangkitan. Tiupan yang kedua ini yang menggoncang bumi. Ya. Zalzal sa'ah, gempa hari kiamat. Yang menerbangkan gunung-gunung dan semua yang ada di muka bumi. Berterbangan dan hancur jadi debu, kembali menerpa bumi. Sehingga kosong. Tidak ada apapun di muka bumi. Ya. Qa'an saf-safa rata, tidak ada tanjakan dan tidak ada turunan. Rata, ya. Seluruh permukaannya dan tidak ada apapun di atasnya, tidak ada gunung dan yang lainnya, bangunan, pohon, tidak ada, semuanya berterbangan hancur jadi debu, kembali menerpa bumi. Nah, langit di atas juga pecah-pecah, bintang-bintang berjatuhan dan seterusnya, ya. Bumi terbuka dan mengeluarkan makhluk-makhluk yang terkubur di dalamnya. Yauma tasyaqqaqul ardu, ayat berikutnya. Berapa jarak antara an-nafkhatul ula dan an-nafkhatul tsaniyah, tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah? 40 baina an-nafkhatain 40. Antara dua tiupan itu ya 40. Tidak ada kejelasan. Abu Hurairah ditanya, 40 apa? 40 tahun? Kata dia, abai. Saya enggan menjawabnya. 40 bulan? Kata Abu Hurairah, abai. Aku enggan menjawabnya. Ditanya lagi, 40 hari? Yaum. Arba'una yauman? Abai. Aku enggan menjawabnya. Jadi ditanya, arba'una sanatan? Atau arba'una syahran? Atau arba'una yauman? Semua pertanyaan itu ditolak oleh Abu Hurairah. Jadi wallahu a'lam persisnya. Nah, Nabi Rasulullah mengabarkan pada hadis itu, "Ma min insanin illa wa yabla illa ajbud dhanab illa ajbad dhanab." Tidak ada bagian dari tubuh manusia kecuali semuanya akan hancur dalam kuburan kecuali ajbad dhanab yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalq yaumil qiyamah, darinya disusun kembali makhluk. Nah, pada hadis itu disebutkan juga, ya, setelah an-nafkhatul ula thumma yunzilullahu ma'an, kemudian Allah menurunkan hujan air. Fayambutun kama yambutul baqlu. Kemudian orang-orang yang sudah hancur dalam kuburan, yang tersisa adalah tulang ekornya, ya, itu akan tetap tinggal. Dengan hujan tersebut menyirami permukaan bumi, ya, menumbuhkan kembali, menyusun kembali. Dengan sebab itu Allah menyusun kembali jasad-jasad manusia sehingga terbentuk kembali, ya, sebagaimana semula. Seperti, ya, seperti tumbuhan sayur yang tumbuh keluar dari permukaan tanah. Ya, saat telah utuh kembali, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, berterbanganlah ruh-ruh masuk ke jasad-jasad yang sudah utuh itu, hidup kembali. Yauma tasyaqqaqul ardu anhum sira'a, bumi pun membuka, ya, hari di hari tasyaqqaqul ardu, bumi, ya, terbuka anhum untuk mengeluarkan mereka keluar dari tanah, dari kuburan, sirau'an dengan cepat. Bangkit kembali keluar dari kuburan. Ya. Jasad dan ruh. Kama badakna awal khalqin nu'iduh. Kata Allah SWT. Sebagaimana kami memulai penciptaan manusia, kami akan kembalikan seperti semula. Sama. Orang-orang bangkit kembali seperti awal diciptakan. Ya. Bayi yang lahir itu telanjang. tidak berpakaian, tidak dikhitan, ya, tidak bawa apa-apa keluar, lahir di bumi. Begitu pula orang-orang bangkit dari kuburan. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh, sebagaimana awal penciptaan manusia kami kembalikan. Seperti itu, orang-orang bangkit dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan tidak berkhitan. Dalam keadaan tidak memakai apapun. Tidak ada selai kain pun, tidak ada sandal. Dan dalam keadaan tidak berkhitan. Keluar semuanya. Dan dalam hadis yang sahih, yang pertama kali keluar adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan pada hadis yang sahih, yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siroan dengan cepat mengikuti panggilan, mengikuti nida al-munadi, panggilan malaikat yang memanggil untuk berkumpul di padang mahsyar, menuju padang mahsyar. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Dzalik itu hasyrun, pengumpulan kembali makhluk. 'Alaina atas kami, yasir, ringan, mudah. Tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nahnu, kami, itu Allah, a'lamu, lebih tahu. Bima yaqulun. Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami a'lam, lebih tahu bima yaqulun. Apa-apa yang mereka ucapkan kepadamu. Kami lebih tahu tentang apa-apa yang mereka ucapkan kepadamu. Olok-olok mereka kufar Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih tahu. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Artinya jangan perhatikan itu. Jangan terganggu oleh itu ucapan mereka. Jangan itu jadi penghalang kamu berdakwah. Sabar sebagaimana itu sebenarnya fasbir 'ala ma yaqulu. Sibukkan diri dengan ibadah, zikir, salat, terus lanjut dalam dakwah. Jangan pedulikan itu. Ya. Jangan menyedihkan kamu hal itu. Jangan menyedihkan kamu bahwa mereka tidak mau menerima ajakan beriman. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan ma anta, tidaklah kamu wahai Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim, atas mereka bijabbar, menguasai mereka untuk memaksa mereka menerima hidayah. Tidak, kamu bukan jabbar, musayyitir, bukan yang punya kuasa penuh memaksa mereka untuk menerima hidayah. Tidak, kamu hanya berdakwah. Kamu hanya berdakwah muballigh. Yuballighu 'anillah, menyampaikan wahyu dari Allah. Dan tidak bisa memaksa siapapun dari mereka untuk menerimanya. Maka teruslah berdakwah. Menerima yang menerima, menolak yang menolak. Hidayah, taufik di tangan Allah. Di tangan Allah. Fadakir, maka takir, berilah peringatan bil Quran, dengan Al Quran, bacakan Al Quran kepada mereka, dakwai mereka dengan bacakan Al Quran. Man yakhafu wa'id, man, siapa saja yang yakhafu, takut wa'id, ancamanku. Perhatikan wa'idi, ya, wa'idi dibaca waqaf jadi wa'id. Wa'id. Tapi harakatnya ada kasrah pada dal wa'idi. Kasrah ini menunjukkan ada huruf ya yang mahdhufa, yang terbuang, yang ditiadakan. Asalnya wa'idi, ada ya mutakallim, domir yang mutakallim, pembicara, yaitu Allah. Artinya ancamanku. Tetapi ya mutakallim itu mahdhufa dibuang dan ditunjukkan oleh kasrah. Keberadaannya ditunjukkan oleh kasrah pada dal. Ya. Man yakhafu wa'idi, menjadi man yakhafu wa'idi, wa'id. Siapa saja yang takut ancamanku. Adapun mereka, ya, yang menentang itu jangan pedulikan. Nah, kami lebih tahu tentang ucapan mereka, dan kamu tidak punya kuasa, ya, untuk memaksa mereka menerima hidayah. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran. Siapa saja yang takut ancamanku. Ini akhir tafsir surat Qaf. Dan dengan ini selesai. Tamma bihamdillahi ta'ala. Naktafi bihadza jazakumullahu khairan.